Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini dan juga yang sudah kita baca di hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Pak Sumaryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar masih membahas tentang salat jenazah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'ud المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى بطلت صلاته. Itu ya. Ini kita masih membicarakan tentang sholat jenazah yang mana rukunnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yakni rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbirnya 4 kali, yang keempat salam, yang kelima baca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, kemudian yang keenam sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua, yang ketujuh doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Sedangkan setelah takbir yang keempat tidak ada keharusan doa, tapi dianjurkan gitu ya. Jadi rukunnya itu niat, berdiri, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga kemudian doa untuk mayit, kan gitu. Takbir keempat takbir keempat setelah itu langsung salam boleh. Jadi tidak ada keharusan baca doa lagi begitu. Jadi takbir keempat langsung assalamualaikum tidak ada masalah. Cuman yang paling bagus yang dianjurkan oleh ulama dan itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad bahwasanya setelah takbir keempat baca doa Allahumma la tahrimna ajrohu. Tergantung mayitnya ya. Kalau mayitnya laki-laki ajrohu, Allahumma la tahrimna ajrohu. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu tambahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Afif. Jadi itu rukun salat jenazah begitu. Far'un cabang masalah. Al-ma'mumul muwafiqu, ma'mum muwafiq. Ma'mum muwafiq berarti dia ikut dari awal sholat jenazah. Idza takhallafa 'anil imami, kalau dia ketinggalan imam, bila uzrin tanpa uzur, tanpa sebab. Jadi dia ikut takbir, karena kan yang disebut ma'mum itu ya, dia ikut sholat begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imamnya takbir, makmumnya takbir. Nah, berarti dia ngikut dari awal. Imam al-makmum muwafiq. Makmum muwafiq idza takhallafa 'anil imami bila udrin. Kalau dia menyelisih. Takhallafa itu bukan menyelisih. Ketinggalan. Ketinggalan imam bila udrin tanpa udzur. Falam yukabbir. Dia kagak takbir. Hatta kabbarul imamu ukhra. Sampai imam takbir selanjutnya. Allahu Akbar, takbir pertama udah tuh. Nah, dia diem gitu. Imam takbir, Allahu Akbar. Dia enggak. Takbir ke imam, takbir kedua, dia enggak takbir. Allah, takbir ukhra, takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Dia juga tetap enggak takbir. Nah, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Kenapa batal? Li'anna takhallufa bitakbirah. Karena ketinggalan satu kali takbir. Takhalluf itu seperti ketinggalan biraqatin satu rakaat fi ghairi salatil jenazah. Di selain salat jenazah. Jadi salat jenazah itu kan 4 takbir. Jadi satu takbir itu seperti rakaat. Maka kalau ada makmum yang ketinggalan 2 rukun, 2 rakaat itu, maka salatnya batal. Takhalluf biraqah seperti ketinggalan. Kalau dia ketinggalan satu takbir kan emang begitu. Ya imam duluan takbir, kemudian dia baru takbir. Nah, ini imam udah takbir sampai takbir ketiga dia juga belum takbir. Nah, sholatnya batal gitu. Ahlan, waalaikumsalam. Pak Jagan. Li'anna takhallufa bitakbirati katakhallufu katakhallufi biraq'atin fi ghairi sholatil janazah. Karena ketinggalan takbir satu kali takbir itu seperti ketinggalan satu rakaat fi ghairi salatil janazati di selain salat jenazah. Wa ammal masbuq, sedangkan makmum masbuq, kalau tadi kan makmum muafik, makmum yang ikut dari awal. Wa ammal masbuqu, sedangkan makmum masbuq, fayukabbiru wa yaqra'ul fatihata. Maka dia wajib takbir, dia kemudian setelah takbir dia baca surat Al-Fatihah. Wa in kana al-imam fi sholati inda sholati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam au fi du'a, walaupun wa in kana, di sini artinya walaupun. Wa ammal masbuk, sedangkan makmum masbuk, maka dia takbir kemudian baca surat Al-Fatihah walaupun imam di dalam sholat itu lagi baca sholawat kepada Nabi, berarti setelah takbir kedua. Au fid du'a, atau bahkan ketika doa setelah takbir ketiga. Jadi pokoknya ketika imam masuk takbir kedua, makmum baru Allahu Akbar. Ya, dia wajib Allahu Akbar, dia wajib baca surat Al-Fatihah. Jadi dari awal tuh ya. Jadi makmum masbuk, takbirnya imam yang ketiga, bagi dia takbirnya, takbir dia yang pertama. Persis kayak sholat, apa namanya, pada umumnya kan gitu. Memang ada perdebatan nih di antara ulama, makmum masbuk. Dulu kita udah bahas waktu sholat berjamaah. Makmum masbuk itu rakaat pertamanya apakah ketika dia masuk awal sholat, yang mana imam tuh udah rakaat kedua atau rakaat ketiga, atau dia ngikutin imam rakaatnya. Artinya kalau imamnya rokaat kedua, ya dia rokaat kedua, nanti rokaat pertamanya dikodok setelah sholat selesai. Nah, itu kan terjadi perdebatan antar ulama karena hadis Nabi Muhammad SAW yang memang punya dua, apa, kalau bahasa kerennya probabilitas. Ada dua kemungkinan, dua ihtimal. Karena Nabi Muhammad kan mengatakan, wa ma adraktumul imam fasallu wa ma fatakum faqdu, kan gitu. Dalam satu riwayat kata Nabi Muhammad, apa yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah imam tersebut. Imam sujud ya sujud, imam ruku ya ruku, ikutilah. Wa ma fatakum, dan apa yang kalian lewati, terlewat daripada imam, faqdu. Satu riwayat mengatakan faqdu, maka qodo. Satu riwayat fa'atimu, gitu. Apa yang kalian lewati daripada imam, kelewatan, itu ada dua pilihannya, maksudnya ada dua riwayatnya. Pertama, faqdu di qodo, yang kedua, fa'atimu, sempurnakan. Kalau kita pakai riwayat faqdu, dan ini pendapat kebanyakan Al-Hanafiyah dan juga Al-Malikiyah, bahwa faqdu itu artinya, ya qodo, berarti rokat kedua imam, itu rokat kedua juga bagi kita. Jadi rokat pertamanya, rokat pertamanya ntar di qodo. Jadi setelah rokat keempat assalamualaikum assalamualaikum, kita berdiri untuk mengkodo yang kelewatan tadi daripada kita, daripada imam, itu rokat pertama gitu. Jadi hitungannya rokat kedua gitu dari awal. Jadi hitungannya bukan hitungan kitnah. Kalau riwayat fa'atimu, maka sempurnakanlah. Maka rakaat pertama imam, rakaat kita itu rakaat pertama, walaupun imam rakaat ketiga, walaupun imam rakaat keempat, begitu. Paham gitu? Jadi kalau kita pakai riwayat fakdu, kita masuk di rakaat keempat, itu ya rakaat keempat itu. Baru kemudian setelah itu rakaat 1 2 3. Kalau kita pakai riwayat fa'atimu, maka pas imam rakaat keempat, ya kita rakaat pertama gitu. Kemudian selanjutnya 2 3 4 begitu. Gitu juga takbir. Nah, itu Syafi'i begitu ya. Syafi'i itu fa'atimu, maka sempurnakanlah. Jadi rakaat imam yang kedua atau ketiga itu bagi kita rakaat pertama. Jadi hitungannya hitungan kita sendiri. Jadi dua riwayat itu berbeda, maka konsekuensi hukumnya pun berbeda begitu. Mana tadi? Wa in kana al-imam fi sholati indal imam inda sholati ala nabi au fi du'a. Jadi kalau makmum masbuk ketika dia datang itu imam sudah takbir ketiga, takbir keempat, ya dia tetap takbir dan dia baca surat Al-Fatihah. Dia takbirnya enggak ngikutin takbir keempat. Berarti ini pakai riwayat Syafi'i yang fa'atimu ini. Berarti takbir imam yang kedua, takbir imam ketiga bagi dia itu takbir pertama. Karena takbir pertama maka dia wajib baca surat Al-Fatihah. Wa amal masbuku fayukabbiru wa yaqra'ul fatihata wa in kana al-imamu fi sholati inda sholati 'ala an-nabi aw fi du'a bal yura'i nazma sholati nafsihi. Kan gitu. Bal yura'i nazma sholati nafsihi. Jadi dia harus memperhatikan keurutan sholat sendirinya, sholat dirinya sendiri. Ini riwayat Syafi'i memang begitu ya. Jadi kalau riwayat Syafi'i, orang masuk di tengah-tengah sholat itu langsung rokat, itu rokat pertama, bukan rokat kedua, rokat ketiga. Bal yura'i, akan tetapi yura'i, dia memperhatikan, dia menjaga nazma sholati nafsihi, urutan sholat sendirinya, bukan imam. Falau kabbarul imamu ukhra, kalau kemudian imam takbir selanjutnya, katakanlah tadi dia masuk pas imam takbir kedua, Allahu Akbar, imam sholawat, Allahumma, dia baru masuk, Allahu Akbar, dia baca surat Al-Fatihah, kan begitu. Falau kabbarul imamu ukhra, kemudian imam takbir selanjutnya, takbir ketiga, begitu. Dan dia berarti takbir kedua nih. Qabla syuru'ihi fil fatihah, tapi dia belum selesai baca surat Al-Fatihah. Falau kabbarul imamu, kalau imam, tadi kan katanya kalau makmum masbuk masuk, walaupun imam udah takbir kedua, takbir ketiga, dia wajib baca surat Al-Fatihah, karena hitungannya dia takbir pertama tuh. Tapi ketika imam takbir selanjutnya, untuk takbir selanjutnya, katakanlah takbir ketiga, takbir keempat, qabla syuru'ihi fil fatihah, sebelum dia masuk, nah, kalau syuru' itu berarti masuk, bukan belum selesai. Dia belum selesai baca surat Al-Fatihah. Bukan belum selesai, belum masuk. Qabla syuru'ihi fil fatihah, dia belum baca, sama sekali belum baca Al-Fatihah. Imam takbir kedua, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Makmum baru datang, Allahu Akbar. Dia mau baca surat Al-Fatihah, imam udah takbir ketiga, Allah. Nah, qabla syuru'ihi fil fatihah, sebelum masuk surat, sebelum baca surat Al-Fatihah, kabbaru ma'ahu, ikut takbir. Ikut takbir. Jadi ketika dia takbir, Allahu Akbar, belum baca Al-Fatihah, imam udah takbir, ikut takbir, Allahu Akbar. Wasaqatatil qira'atu, dan bacaan surat Al-Fatihah udah gugur, udah lewat waktunya. Kama law raka'al imamu fi sholati, sebagaimana ketika imam ruku dalam sholat selain sholat jenazah, fa innahu yarka', sesungguhnya ya dia harus wajib yarka', dia juga ruku ma'ahu bersama imam, wala yaqra', dan dia enggak baca surat Al-Fatihah. Ahlan Ustaz Zulkifli. Assalamualaikum Pak Andi Ainuddin. Mana tadi? Fa innahu yarka' ma'ahu wa la yaqra'. Wa in kabbara al-imamu wal masbuku fil Fatihah. Nah, gitu. Kalau seandainya imam takbir, entah takbir kedua, entah takbir ketiga, entah takbir keempat, wal masbuku fil Fatihah. Kalau tadi itu masbuknya belum baca surat Al-Fatihah, belum masuk baca Al-Fatihah, imam udah takbir, maka ngikutin takbir. Kan begitu, sebagaimana imam kalau di luar sholat jenazah, imam ruku ya makmum ikut ruku, walaupun apa namanya sebelum dia baca surat Al-Fatihah. Tapi kalau dia lagi baca surat Al-Fatihah, wa in kabbaral imamu, kalau imamnya takbir, wal masbuku fil Fatihah, dan makmum masbuk itu lagi baca surat Al-Fatihah, tarakal baqiyata, tinggalin sisa surat Al-Fatihah, wa taba'ahu alal madhhabi, dan imam makmum ngikutin imam alal madhab, menurut pendapat madhab, muhafazatan alal mutaba'ati, sebagai cara atau sebagai apa, muhafazah itu artinya menjaga ketersesuaian dia dengan alal mutaba'ah, ketersesuaian dia dengan imam. Jadi sama ya, di kitab Pak Jagat ada yang hilang. Coba ntar bandingin sama yang lain, sama Afif tuh. Tapi Afif gak ada yang hilang, Afif ya. Teksnya sama ya. Fa'idha kabbaro. Gimana? Wa in kabbaro al-imamu wal masbuku fil fatihati tarukal bakiyah. Tinggalin sisa surat al-fatihah. Wa taba'ahu, dan ikutin imam. Alal madhab, itulah pendapat madhab. Muhafadatan alal mutaba'ah. Guna menjaga ketersesuaian dia dengan imam. Fa idza salam, kalau kemudian imam salam, wah banyak yang kalau kemudian imam salam, tadarakal ma'mumu baqi as-shalah. Kalau kemudian imamnya assalamualaikum, tadarakal ma'mum, maka makmum tadaruk, nyusul. Artinya melakukan apa yang tadi terlewat. Baqi sholati, sisa sholatnya, bitakbiratiha, dengan takbirnya sendiri, wa azkariha, dan zikir. Jadi imam ketika kita orang masuk takbir kedua atau takbir ketiga, dia tentang takbir pertama tuh. Nah, berarti ketika imam takbir keempat, dia takbir kedua. Imam takbir keempat, assalamualaikum, assalamualaikum, ya dia takbir ketiga terus takbir keempat. Jadi persis kayak sholat gitu. Artinya jangan maksa biar salam bareng imam, jangan maksa biar bareng salam sama imam, jangan gitu. Jadi harus ketersesuaian berjamaah, takbirnya dua kali, takbir empat kali, kalau kita belum masih dua kali ya sisa dua lagi. Jadi jangan dicepetin biar ikut salam, kan ada tuh orang gitu ya, jadi ketinggalan sholat jenazah ya repot dia habis ngurusin ini itu, datang ke masjid imam udah takbir kedua gitu. Terus biar ngiku apa namanya, biar apa istilahnya sih namanya, biar bisa salam bareng gitu. Jadi takbir cepetin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi nyusulnya dari awal udah nyusulin gitu, nggak boleh tuh gitu tuh. Jadi nyusul imamnya udah takbir ketiga, dia langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar itu benar sih ngejar bareng biar imam, cuman salah ngejar barengnya, ngambil lempengannya salah. Jadi harusnya dia ikut takbir sebagaimana imam, kemudian jangan takbir terus biar nyusul sampai takbir ketiga. Jangan. Takbir seperti biasa, imam takbir keempat berarti takbir kedua begitu. Iya, bacaannya tetap sesuai dengan urutan begitu ya. Sesuai dengan urutan takbir, sebagaimana takbirnya pun sesuai dengan urutan. Allahu Akbar pertama, surat Al-Fatihah, kan begitu. Kalau belum baca Al-Fatihah, imam udah takbir kedua, dia ikut takbir kedua. Kalau sudah baca Al-Fatihah, kemudian imam sudah takbir, maka tinggalin sisa Al-Fatihah. Terus begitu selanjutnya. Waalaikumsalam Pak Erwin. Australia. Kalau di Australia itu ini ya, jamnya tuh lebih cepat atau lebih lama? Oke. Enggak, rupanya dia ini tukang gotong jenazah gitu. Jadi kalau orang-orang udah beres sholat, dia masih sholat jenazah, takutnya orang nyariin, makanya dikejar tuh sholat jenazah. Biar bareng salam sama imam gitu. Fa idza sallama al imamu tadarakal ma'mum baqi shalah. Kalau imam salam, makmum tadarok tuh nyusulin. mengerjakan baki sholat, sisa sholat, bitakbiratiha, dengan takbir-takbirnya sendiri, wa azkariha, dan zikirnya. Wita. Wita itu timur ya, waktu Indonesia. Tengah, waktu Indonesia tengah. Berarti lebih 2 jam lebih cepat. Oh, 2 jam lebih cepat. Alhamdulillah. Boys, tapi subuhnya jam berapa tuh di Australia? Apa sama ya kayak orang-orang yang di Lombok, di Papua itu ya? Amin. Wajabahu man. Wa yustahabbu alla yarfa'al alla turfa'al janazatu hatta yatimmal muqtaduna salatahum. Ah, ini penting nih. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, alla turfa'al janazatu. Jadi kan jenazah ketika datang ke tempat salat ditaruh di bawah. Dan itu anjurannya begitu ya. Jadi ketika salat mandiin di atas. Kalau mandiin pakai meja di atas. Tapi kalau salat di bawah, taruhnya di bawah. Jadi jangan ditaruh di atas meja. Ya illa, kecuali ya kalau emang dalam kondisi tempat sholatnya banjir, becek begitu ya, taruh sholat di bawah jadi bahaya, maka diminta. Tapi sunnahnya sholat jenazah, jenazahnya ada di bawah. Kalau winter biasanya agak lambat, kalau summer, winter itu musim hujan, summer musim panas, jam 3.30 sung 4. Di sini paling cepat subuh tuh jam 4 ya, waktu bulan Desember biasanya. Wa yustahabbu, ketika jenazah udah disolatin di bawah, wa yustahabbu alla turfa, dianjurkan jangan diangkat dulu, maksudnya jangan digotong dulu, hatta yatimmal muqtaduna bisolat, hatta yaqtudunal muqtaduna solatahum, sampai orang-orang masbuk itu yatim menyempurnakan solatnya, begitu. Jadi jangan langsung diangkat sebelum sebelum jenazah itu sebelum makmum yang nyisa itu. Wah, banyak yang hilang. Sebelum orang-orang yang belakangan itu selesai sholatnya. Tapi kalau di kita enggak ya rasanya. Kalau di kebiasaan banyak kita itu setelah sholat itu kan tidak langsung diangkat jenazahnya. Banyak hal yang dilakukan, biasa salah satunya adalah syahadah, bersaksi gitu ya. Bersaksi, doanya juga cukup lama ya, bagi sebagian ustaz tuh kalau sholat jenazah doanya lumayan lama tuh. Allahumma a'tikir qalbana wa riqaba hadzal mayyit min adzabin nar. Itu doa itu aja bisa diulang 3 sampai 7 kali tuh. Allahumma a'tikir qalbana wa riqaba 7 kali. Kan Allahumma bebaskanlah a'tikir qalbana, bebaskanlah leher kami dan juga jenazah ini, kan gitu. Maksudnya bebaskanlah diri kami dan jenazah ini dari api neraka. Neraka kan ada 7, makanya itu doa diulang sampai 7. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba hadzal mayyit min adzabin nar. Allahumma a'tik riqabana. Sama seperti Allahumma ajirna minan nar itu di sebagian salat, di sebagian masjid, Allahumma ajirna minan nar sampai 7 kali. Soalnya nerakanya ada 7, kalau cuma dibaca 3, ya 3 doang kita bebas, 4-nya masih kebuka. Jadi kudu dibaca Allahumma ajirna minan nar sampai 7 kali. Wala yadurru rafuha qablahu, dan tidak ada masalah kalau udah diangkat lebih dulu sebelum salatnya. Jadi enggak ada masalah sebenarnya, cuman sebaiknya selesaikan dulu salat orang-orang di yang ketinggalan kemudian baru diangkat. Wa yusalli 'alal wa yusalli apa wa yusalla. Ya-nya ini ada titiknya, layyina, ya apa alif layyina, wa yusalla. Yang enak nih wa yusalla, karena masalah udah selesai nih. Ini masalah sholat jenazah sampai wala yadurru rafuha qablahu selesai. Begitu. Ah, betul. Yang enak tuh yusalla, enggak ada titiknya. Jadi wa yusalla tuh masalah baru. Wa yusalla 'alal ghaibi 'anil baladi li'annahu 'alaihi salatu wassalam shalla 'anil annaja. Wa yusalla, dan disolatkan 'alal ghaibi, untuk salat jenazah ghaib, 'anil baladi, yang jenazahnya anil balad, enggak ada di kampung. Al ghaibi anil balad. Ada ianya. Yang paling enak yusalla. wa yusalla 'alal ghaibi 'anil balad, dan salatlah untuk jenazah yang tidak ada di kampung itu. Artinya jenazahnya di kampung orang. Karena kalau jenazahnya di kampas, jadi ini ya. Dalam kitab Imam Nawawi Banten Nihayatuz Zain, kapan orang boleh salat ghaib? Kalau seandainya dia berada di luar kampung gitu. Kalau jenazahnya di luar kampung. Nah, kampung tuh kembali lagi tuh kepada yang kemarin kita bahas. Jadi pembahasan kampung tuh kemarin kita bahas dalam masalah sholat Jumat sekaligus juga dalam masalah safar. Artinya gini nih, kalau jenazahnya kemarin kan kita artikan emang agak berbeda antara safar dengan sholat ya. Kepentingan makna kampung atau makna balad atau makna apa namanya waton untuk kepentingan sholat dan safar emang berbeda. Makanya definisinya tuh kemarin kita bahas agak teliti jadi berbeda. Karena kalau safar, kalau kampung dalam masalah safar tuh kan yang kaitannya dengan jarak gitu ya. Tapi kalau Jumatan, kampung tuh kan kita artikan dengan referensi jumlah penduduk. Karena syarat sah Jumat 40 orang. Nah, yang jadi masalah ini sekarang nih. Yang dimaksud di luar kampung tuh kita pakai standar yang mana begitu ya. Standar yang mana? Kalau melihat kepentingan sholat jenazah itu sendiri begitu ya. Kalau melihat kepentingan sholat jenazah itu sendiri, rasanya kampung yang dimaksud di kampung dalam makna safar. Yaitu ya waton dalam makna safar itu. Mukim, iqomah itu. Yang mungkin jaraknya 8 atau 9 kilometer. Jadi satu kampung tuh mungkin luasnya 8 atau 9 kilometer. Sebagaimana Nabi Muhammad sholat zuhur di Madinah. Kemudian di Dhul Hulaifah Bir Ali beliau sholat asyara sudah di jamaah, sudah dikosor begitu. Jarak Madinah ke Bir Ali itu kan cukup ya nggak jauh-jauh amat kalau sekarang begitu ya. Itu kira sekitar 8 atau 9 kilometer. Nah, jadi maksudnya itu. Jadi kalau jenazahnya masih ada di RT kita gitu ya. Itu nggak boleh sholat gaib. Kita harus datang ke sholatnya. Tapi kalau jenazahnya sudah di luar kelurahan kita. Kita lurahnya A, itu jenazah di lurah B. Itu lurah kan kalau jarak safar tuh udah beda kampung. Maka itu dikatakan boleh tuh sholat gaib. Karena keluar dari keluar dari kampung. Kata Imam Nawawi juga begitu. Walaupun mungkin satu kampung begitu ya. Walaupun mungkin satu kampung tapi dipisahin pakai sungai. Yang kalau nyebrang tuh kudu berenang gitu. Nah, itu juga sama, boleh sholat gaib. Atau satu kampung tapi apa istilahnya? Itu terkunci karena wabah misalnya. Jadi ada batas minimal jarak begitu ya. Yang kampung tuh ada wabahnya. Kita enggak boleh masuk. Maka kita boleh sholat gaib di sini gitu. Mudah-mudahan paham Bib ya. Jadi waton itu memang agak ribet kalau kita artiin di zaman modern sekarang. Mengingat kalau zaman dulu kan ada namanya suwarul Madinah, tembok kota. Jadi untuk dikatakan luar kampung ya keluar kota, luar tembok itu. Gitu. Jadi kalau masih di dalam tembok kota ya masih kampung. Wa yusalla 'alal ghaibi 'anil baladi. Kenapa boleh salat gaib? Li'annahu 'alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Ntar nih kalau suatu kampung tapi masih udah dikubur duluan. Nah, ini nanti yang harus mustautin. Iya, ya soal mustautin itu. Li'annahu 'alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najasyi, itu salat untuk Najasyi. Najasyi itu raja Ethiopia. Kalau sekarang Ethiopia apa? Ethiopia. Habasyah gitu ya. Raja Habasyah wa huwa bil Madinah, dan Nabi Muhammad di Madinah. Ketika dengar itu Raja Habasyah wafat, Nabi Muhammad salat untuk Raja Habasyah di Madinah. Rawahu Syekhani diriwayatkan oleh dua Syekh Bukhari dan Muslim. Walau salla ala man mata fi yaumihi wa ghusila shahha, qalahu Ar-Ruyani. Kalau seandainya dia salat ala man mata untuk setiap jenazah yang wafat yaumi di hari itu, wa ghusila dan sudah dimandikan, shoha qalahu ruyani, itu salatnya sah walaupun dia enggak tahu itu siapa. Qalahu ruyani itu dikatakan oleh Imam Ruyani salatnya usalli ala man ghusila al-yawm. Usalli ala man ghusila al-yawm arba takbiratin Allah. Jadi setiap selesai salat dia salat gaib. Untuk siapa? Untuk jenazah yang dimandikan. Jadi bukan cuma di wafat tapi udah dimandiin. Kalau wafat hari itu tapi dimandinya besok, ya belum sholat, belum boleh sholat gaib. Tapi random itu boleh. Random dalam arti, ya udah pokoknya siapa aja yang dimandiin hari ini, gue sholatin. Jadi di niat sholatnya, usolli ala man ghusila al-yawma arba'at taqbiratin, Allahu Akbar, sholat gaib. Jadi sholat gaibnya begitu. Walau sholla ala man dufina, nah, pertanyaan Pak Jagat ya. Walau sholla ala man dufina, kalau seandainya dia sholat ala man dufina, bagi orang yang sudah dikuburin, shahat sholatuh, sholatnya sah. Udah dikuburin, kita sholat jenazah. Kalau sholat ke kuburan, sholat jenazahnya langsung. Tapi kalau di luar kuburan, apanya di rumah, sholat gaib namanya. Walau sholla ala man dufina, shahat sholatuhu li'anna alaihi sholatu wassalam. Kenapa sholat buat orang yang sudah dikuburan sah? Li'annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin, itu salat di samping kuburan, salat di atas kuburan, maksudnya salat jenazah untuk orang yang dikubur tersebut, ba'da madufin, setelah orang tersebut dikuburkan rahu syekhon. Siapa nih Fib? Yang dikuburkan kemudian Nabi Muhammad salat, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayatnya ada yang bilang laki, ada yang perempuan. Tapi saya lebih mantepnya itu riwayatnya itu perempuan. Namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan itu takumul masjid dan nabawi. Perempuan yang sering nyapuin masjid nabawi, yang sering rapi-rapi. Jadi kalau udah beres sholat, kemudian itu kan ada kotor, ada orang bawa ini, bawa itu, nyisa di masjid, dia yang nyapuin tuh. Namanya Ummu Mihjan. Satu waktu Nabi Muhammad masuk masjid enggak ketemu Ummu Mihjan. Ini Ummu Mihjan mana? Udah berhari-hari enggak kelihatan gitu. Ditanya, Ummu Mihjan udah meninggal ya Rasul. Nabi Muhammad, kenapa kenapa saya enggak dikabarin? Ya enggak tahu tuh urusan keluarganya. Akhirnya kata Nabi Muhammad, dullani ala qabriha. Dullani, tunjukin saya ke kuburannya. Nabi Muhammad datang ke kuburannya Ummu Mihjan beserta para sahabat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad sholat tuh di samping kuburan itu. Sholat jenazah. Kalau seandainya gak boleh sholat di samping kuburan, ya Nabi Muhammad gak boleh. Itu juga kan jadi dalil ya bahwa baca Al-Quran di kuburan tuh boleh. Karena sholat jenazah ada rukun surat Al-Fatihah. Kalau gak boleh baca Al-Quran di kuburan, ya Nabi Muhammad gak bakal sholat di situ. Itu juga yang jadi dalil beberapa ulama boleh baca Al-Quran. Jadi itu juga Pak Jagat, kalau sholat, ya kalau orangnya udah dikuburin, ya sholat gaib. Bisa sholat gaib atau langsung sholat ke kuburannya. Kalau tidak akan mengandung atau mengundang fitnah gitu ya. Karena di zaman populer sekarang, dengan informasi yang terbuka, tapi informasi kayak gini kan gak terbuka. Informasinya terbuka, tapi informasi kayak gini gak terbuka. Orang aneh. Akhirnya kok sholat di kuburan gitu, kok sholat di kuburan sih gini. Waduh, sekarang tuh yang banyak followernya itu lebih menang daripada yang banyak ilmunya. Orang kalau banyak ilmunya tapi follower nggak ada, kalah dia, nggak bakal menang, yakin 100% nggak bakal menang. Yang paling bagus tuh kalau banyak followernya dan dia punya ilmu. Tapi nggak ada yang begitu. Orang kalau punya ilmu nggak bakal punya follower. Siapa yang mau ngikutin orang belajar mulu kan? Kagak. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Jadi fitnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Porofitlat. Iya, beberapa ulama memang sholatnya berkali-kali. Jadi tidak ada batasan untuk mensolatkan jenazah termasuk sholat gaib gitu ya. Jadi sholat jenazah tidak ada batasannya berapa kali. Yang penting orang tersebut sudah melakukan sholat. Kalau dia melakukan sudah sholat, maka sholat yang kedua, yang ketiga tidak lagi dihitung sebagai fardu kifayah. fardu kifayah yang dapat pahala qirat seperti pahala dua gunung Uhud. Jadi tidak ada masalah kalau sholatnya diulang berkali-kali karena jemaahnya yang banyak. Bahkan sholat gaib. Kita belum terusin sampai habisnya. Jadi niatnya, ya niatnya bagi yang belum, tetap fardu kifayah bagi bagi yang belum mensolatkan. Karena kan fardu kifayah itu apa namanya, beliau kerjakan guna mendapatkan pahala fardu kifayah tersebut gitu. Guna mendapatkan, jadi kayak semacam apa namanya, ketika ada orang meninggal, 100 orang dalam satu kampung meninggal, satu sisa 99. 99 ini kan kena kewajiban. Maka kalau biar enggak kena kewajiban harus ada yang sholat 3 begitu. Tapi ternyata bukan 3 orang, 5 orang boleh, 6 orang silahkan, 7 orang silahkan, 8 orang silahkan. Yang penting 8 itu belum mengerjakan fardu kifayah. Niatnya tetap fardu kifayah begitu. Karena dia mengerjakan sholat maka dapat fadilah itu. Sedangkan sisanya dia tidak dapat fadilah fardu kifayah, tapi dia dapat pembebasan dari dosa. Karena maksudnya kan dia juga wajib, tapi dibebaskan oleh orang lain. Tapi kalau dia mau dapat pahala itu ya ikutlah, gitu. Ikutlah apa namanya, sholat jenazah. Jadi nggak ada masalah. Termasuk buat sholat gaibnya berkali-kali sampai berhari-hari pun tidak ada masalah. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Zadad Dawruqutni, ditambahkan oleh Imam Dawruqutni, ba'da syahrin, setelah sebulan. Wallahu a'lam, setelah sebulan. Maka itu kemudian beberapa ulama mengatakan sholat jenazah yang di kuburan itu batasnya sampai sebulan. Tapi kata kebanyakan ulama Syafi'i itu enggak, bilangnya enggak ada batas sampai sebulan. Karena Nabi Muhammad sebulan itu ya karena kabar yang dia tahu itu bukan batas maksimal di mana orang boleh sholat jenazah. Sebahagian ulama mengatakan sholat jenazahnya sampai sebulan kelewat riwayat ini. Tapi sebagian mengatakan enggak sampai sebulan. Tapi sampai sekiranya jenazahnya masih ada di dalam kuburan. Maksudnya masih ada itu masih utuh. Karena kan kita punya ukuran ya. Ilmuwan kita punya ukuran manusia tuh badan begini, nanti kalau dikubur kira-kira berapa minggu, berapa bulan dia bakal hancur. Nah, kalau udah hancur tuh udah nggak ada sholat jenazah. Tapi selama dia masih ada, boleh sholat jenazah di kuburan. Walaupun sudah 2 bulan. Ya cuman itu tadi ya, jangan sampai kemudian kita mengundang fitnah. Jadi mengerjakan syariat pun harus dengan cara yang bijak. Jangan sampai kemudian mengundang fitnah yang ada. Wallahu ta'ala alam. Bukan selama kuburannya masih ada, selama jenazah di dalamnya masih ada, masih utuh. Gitu. Jadi selama jenazah di dalamnya masih utuh, ya kuburannya mah bakal ada. Kuburan kita mah gak bakal mana-mana, soalnya kita kan pakai beton kuburannya. Itu ntar kita besok kita bahas yang kuburan di semen itu. Kan itu. Wallahu alam qala wa yudfanu, ini kan wa yudfanu fi lahdin, kemudian dikubur di dalam lahat. Lahat itu pojokan yang ada di kuburan. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, wa yusattah, dan diratakan itu kuburan, ba'da'an yu'ammak, setelah sebelumnya di dalemin, wala yubna, dan jangan dibangun, alaihi, dibangun bangunan, wala yujasus, dan juga tidak di semen. Nah, kita enggak begitu. Kita di semen. Dan kita enggak diratain, tapi dimunjungin tuh, bikin gundukan gitu. Soalnya kalau kita enggak di semen, datang bulan Desember, malam hujan, besok kuburan mak itu udah enggak kelihatan. udah kebawa banjir gitu ya. Makanya di semen. Nah, nanti insyaallah besok kita bahas masalah ini. Panjang, lumayan panjang insyaallah. Orang-orang Somalia, betul. Jadi sholat gaib ini tidak disyariatkan dalam mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah. Hah? Mazhab Imam Malik dan Al-Hanafiyah tidak meregalkan adanya sholat gaib. Sholat gaib itu cuma ada di Syafi'i sama Hambali. Yang bilang sholat gaib itu boleh itu Hambali sama Syafi'i. Hanafiyah Al-Malikiyah itu bilangnya nggak boleh. Jadi tidak ada sholat setelah sholat jenazah, nggak ada. Jadi kalau udah sholat jenazah ya udah. Dan itu cuman apa namanya, itu cuman sekali doang. Artinya duf'ah, satu kali duf'ah, selesai. Duf'ah kedua, duf'ah ketiga nggak ada dalam mazhab Imam Malik, hatta termasuk juga sholat gaib begitu. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW, beliau sholat untuk Najasyi, itu riwayatnya disahihkan, tapi tidak diamalkan. Saya nggak tahu sebab kenapa nggak diamalkan. Karena banyak yang riwayat yang disahihkan oleh Imam Malik, tapi tidak diamalkan. Sebab pengamalannya itu, sebab tidak diamalkannya itu banyak alasannya. Salah satu alasannya yang paling sering kan bertentangan dengan riwayat Ahli Madinah, kemudian macam-macam. Tapi kalau yang ini riwayatnya diterima, bahwa Nabi Muhammad sholat untuk Najasyi, tapi tidak diamalkan. Kita belum tahu, saya belum tahu tuh kenapa nggak diamalin, ntar kita lihat lagi begitu. Kalau dia sholat jenazah dua kali, saya nggak ngelihat ada kebolehan ya. Itu maksudnya, apakah dia sama seperti sholat fardu yang dikerjakan kedua kalinya di sunnah? Gitu, saya belum dapat penjelasan itu. Iya, gitu. Apakah dia sama seperti sholat fardu yang dia boleh sholat lagi kedua kali yang jadinya sunnah? Saya belum tahu, itu belum dapat penjelasan itu. Karena kan mabna fardu kifayah itu kan apa istilahnya, bahasanya, konsepnya tuh konsep meringankan orang lain gitu ya. Artinya kan kita meringankan beban orang lain. Ini beban bukan beban kita nih. Kalau beban kita sih, ya kita sendiri yang nanggung. Habis sholat, kita sholat lagi biar nambah pahala. Tapi kalau sholat jenazah itu kan kita nanggung beban orang lain. Setelah kita sholat, ya berarti sudah selesai bebannya. Apa dia sholat lagi biar nambah pahala? Nah itu saya belum tahu. Insya Allah kita bahas. Insya Allah mudah-mudahan dapat lagi penjelasan soal ini di pertemuan besok. Jadi kita baca lagi. Insya Allah besok kalau kita dapat penjelasan, kita jelasin lagi. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang menguburkan jenazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru-guru kami, bagi para asatidz, bagi para kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini dan menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, melalui jaringan pribadi di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut, dan sebagaimana saya sudah mendapatkan koreksi itu dari banyak teman dan juga beberapa guru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Linknya ada, link bagian kitab Syafi'i, linknya ada di episode sholat. Kalau di sini juga ada kalau nggak salah. Deskripsi video ini atau deskripsi di Kifayatul Akhyar yang waktu itu bab sholat itu. Jadi di deskripsinya. Dan Allahu a'lam wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.